coba kasih tepuk tangan yang mana buat Monata. Langsung kita panggil teman saya, ada Lali Zuanita Monata. Selamat siang Irmis. Kita goyang-goyang lagi semuanya ya. Monata. Enak-enak. Masak mas. Sedap-sedap. Ya sebelah kiri. Kalau diri ini ada kekurangannya, jangan diam saja, jelaskanlah kepadaku. Tak usah berpura-pura, tak suka kamu bilang Monata Mania. siang Irmis, assalamualaikum.